Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita dan nikmat yang sangat besar sehingga kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini untuk berkumpul di sebuah majlis yang menjadi sebab turunnya rahmat serta barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah menjadi catatan amal saleh yang dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdiri di atas dua rukun yang memang seharusnya amalan-amalan itu kita bangun di atas dua rukun tersebut dan menjadi sebuah amalan yang betul-betul diterima dan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan kita temui amalan tersebut kelak di yaumil akhir tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghisab seluruh apa yang telah kita lakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita sore hari ini sebagaimana telah diumumkan sebelumnya bahwa yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan di minggu keempat ini adalah kita akan membahas satu bab dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di dalam kitab Al-Jami', yaitu bab dzikri wa du'a, bab seputar zikir dan doa, bab yang tidak kalah pentingnya dengan bab-bab yang lain yang termasuk dalam syariat-syariat Islam. Bahkan bab ini adalah bab yang sangat penting untuk diketahui secara ilmu dan amaliyah untuk seorang muslim dan muslimah. Sebab ini adalah merupakan pintu, di antara pintu-pintu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bacakan penjelasan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari kitab Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Di dalam muqaddimah babul al-dhikr ini, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan mengutip beberapa kalimat yang disebutkan oleh para ulama. Beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya bahwasannya al-dhikru, yani yang dimaksud adalah dhikrullah, adalah merupakan amalan yang sangat utama, amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Ayat ini dalam kalimat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadhkuruni. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian atau ingatlah kalian kepadaku. Dan ini adalah perintah, sementara ketika itu, ketika kita melaksanakan zikir berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan satu di antara buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan dan di dalam tafsir ayat ini dikatakan memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mengingatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat besar, janji berupa balasan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengingat, bahkan akan memuji, menyanjung orang yang berzikir kepadanya di al-mala'ul a'la. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tadi, adzkurkum, maka aku akan ingat kalian. Juga dalam ayat yang lainnya yang menunjukkan akan fadlu dzikir, akan mulianya atau utamanya ibadah zikir ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, waladzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala fi sholati wa ghairiha, apakah zikir itu dilaksanakan di dalam salat atau yang lainnya, akbar, yani a'zamu wa akbar wa afdal min kulli syai. Bahwa amalan zikir itu yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, apakah dia lakukan di dalam salat ataukah dia lakukan di luar salat, adalah merupakan amalan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Juga demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadlu dzikr. Beliau mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku selalu bersama hambaku ma dzakarani selama dia mengingat aku, wa taharrakat syafatahu bi, dan kedua bibirnya selalu bergerak berzikir mengingat aku. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian beliau mengatakan wa isnaduhu sahih. Juga dalam hadis yang lain dari Abdullah ibn Yais ibn Bisr radhiyallahu anhu, kata beliau, anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i' al-islami qad kathura 'alayya, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini terasa terlalu banyak untukku. Fa akhbirni bi syai'in, maka beritahukanlah kepadaku tentang suatu amalan, atashabbathu bihi, di mana aku akan berpegang teguh terus pada amalan tersebut, akan beristiqamah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kepada sahabat tadi bahwasanya zikir ini adalah merupakan amalan yang tak kalah pentingnya untuk mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari amalan-amalan yang beliau syariatkan. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, beliau menyebutkan kutipan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wadzikru ubudiyatul qalbi wal lisan, zikir adalah merupakan ibadahnya hati dan lisan, ibadah yang dilakukan oleh hati dan lisan, wahia ghairu muaqqatatin, dan ibadah ini tidaklah terbatas dengan waktu sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, salat, zakat, haji, itu adalah ibadah-ibadah yang muaqqatah, ibadah-ibadah yang tergantung kepada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana dalam salat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, inna salata kanat ala al-mu'mini kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Adapun adzikru ini, kata Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan adalah ibadah yang ghairu muaqqatatin, kapan saja manusia atau seorang muslim hendak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa melakukannya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa dzikru jalahul qulubi wa siqaluha, dan zikir ini adalah merupakan amalan yang dapat mensucikan hati, dia adalah amalan yang dapat membersihkan, yang dapat menghaluskan dan mengikhlaskan hati seorang mukmin. Wa huwa babullahil a'zam al-maftuh bainahu wa bain 'abdihi, dan zikir adalah merupakan pintu Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa yang dibukakan antaranya dan antara hambanya. Ma lam yaghfulhu al-'abdu bi ghaflatihi, selama seorang hamba itu tidak dilalaikan dengan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Wa huwa ruhul a'mal, dan zikir ini adalah merupakan ruhnya dari segala amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Fa idza khamala al-'abdu 'an adh-dhikri kana kal jasadil ladzi la ruha fihi. Apabila seorang hamba dia lalai, malas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibaratnya jasad seperti jasad yang tidak memiliki ruh. Ketika seorang hamba tidak memperhatikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa kalimat yang menunjukkan kepada bahwasannya zikir adalah merupakan ibadah yang paling mulia. Ketika kita selama ini mengetahui amalan-amalan ibadah yang dirasakan sebagai amalan ibadah yang sangat agung, sangat mulia, maka zikir pun adalah merupakan amalan yang tidak kalah penting atau tidak kalah mulianya dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Bahkan zikir memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan zikir yang tidak disebutkan oleh beliau pada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa dzikru thalathatu anwa'. Dan zikir ini ada tiga cara untuk melakukannya. Dzikrun yatawata'u 'alaihi al-qalb wal lisan. Zikir yang dilakukan bersamaan sekaligus oleh hati dan lisan. Wa huwa a'lahu. Dan zikir yang seperti ini, cara yang pertama ini adalah merupakan a'la dzikr, merupakan zikir yang paling tinggi derajatnya. Dia berzikir dengan lisannya, juga hatinya tidak lalai. Zikir lisannya berzikir, hatinya pun berzikir. Wa dzikrun bil qalbi wahdah. Kemudian yang kedua adalah jenis zikir yang dilakukan oleh hati saja. Wa huwa bid darajati tsaniyah. Dan zikir yang semacam ini caranya, yaitu yang dilakukan oleh hati saja, adalah merupakan tingkatan yang kedua dibanding dengan yang pertama tadi. Wa dzikrun bil lisan al mujarrad wa huwa bid darajati tsalitsah. Ada juga zikir yang dilakukan oleh hanya dengan lisan saja, wa huwa bid darajati tsalitsah, dan ini adalah tingkatan yang ketiganya. Wa anwa'u dzikri, dan jenis-jenis zikir itu ada thalathatun, ada tiga. Sana'un wa du'a'un wa ri'ayatun. Zikir berupa sana, yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a'un, dan zikir berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ri'ayatun, zikir sebagai ri'ayah, yakni penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wal adzkarun nabawiyyah, sementara zikir-zikir an-nabawi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tajma'u al-anwa'a thalathata, semuanya mencakup kepada tiga jenis zikir tadi, ya sana, ya du'a, juga ri'ayah. Fa innaha mutadhamminatun lithana'i 'ala Allah. Zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya, juga mengandung as-sana'u 'ala Allah sebagai sanjungan pujian atas Allah Subhanahu wa taala, wa at-ta'arrud lid-du'a, juga mengandung doa yang diucapkan oleh seorang hamba yang merupakan permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mutadhamminatun likamalir ri'ayah, juga mengandung penjagaan yang sempurna, wa maslahatul qalb, juga kemaslahatan hati, wa fiha ta'limul qalbi munajatar rabbi ta'alluqan wa tadarruan wa isti'tafan wa ghairu dhalika min anwa'i al-munajat. Juga di dalam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mengajarkan hati untuk selalu bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, untuk senantiasa hati tersebut bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kasih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lain sebagainya di antara jenis-jenis munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah zikir sebagai amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kalah pentingnya dengan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya kita akan bacakan hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala di dalam kitabul jami' bab al-zikri عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dhakarani, aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan bibirnya bergerak dengan mengingatku. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama hamba selama bibirnya bergerak mengingat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutnya di dalam kitabnya secara ta'liq. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, derajat hadis ini adalah sahihul isnad, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan sebagaimana dikatakan oleh muallif, hadis ini bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wal hadith huwa ma'na al hadith alladhi fi al-Bukhari wa Muslim, dan hadis tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tadi semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah qala, yani hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersama hambaku idza dzakarani, apabila dia selalu mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika dia mengingatku dalam sebuah kelompok, maka aku akan mengingatnya di dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, walahu syahid, dan hadith ini ada syahidnya. Qala al-hafidh al-iraqi, al-hafidh al-iraqi mengatakan, akhrajahu al-hakim min hadithi Abi Darda waqala sahihul isnad. Al-Imam Hakim beliau meriwayatkan hadis ini pula dari hadisnya Abu Darda dan mengatakan hadis itu isnadnya sahih. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab tersebut, yakni Kitabul Jami' bab dzikri, wa an Mu'adz bin Jabal, dan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma 'amila ibnu Adam 'amalan anja lahu min 'adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang manusia, tidaklah seorang ibnu Adam mengamalkan sebuah amalan yang akan lebih menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalannya yang dia lakukan yang akan lebih menyelamatkan dia dari azab Allah min dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wa At-Tabrani dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi, tidaklah suatu kaum, tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majlis, yadhkuruna Allah fihi, di dalamnya dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaika, kecuali malaikat akan mengelilinginya, akan berkumpul mengelilingi mereka yang duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, kemudian malaikat itu juga akan meliputi mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis itu dengan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan orang-orang yang berzikir itu pada orang yang berada di sisinya, pada siapa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada hadis yang keempat di dalam kitabnya Bulughul Maram, yakni hadis dalam kitab tersebut tertulis dalam urutan yang ke-1347, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah sekelompok orang yang duduk di sebuah majlis, lam yadhkurullaha fihi, di dalamnya dia tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusallu ala nabiyyi, juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, illa kana alaihim hasratan, kecuali majlis itu akan menjadi kerugian, bencana, bahkan kesedihan, alaihim, atas mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hasanud, hadits ini adalah hadits yang hasan. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam di dalam syarahnya beliau menyebutkan hadis yang terakhir ini adalah hadis yang derajatnya hasan dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati juga oleh Al-Imam Al-Zahabi. Wa qala Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar beliau mengatakan akhrajahu Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dan mengatakan hadis ini sahih. Dan Al-Hafiz Al-Iraqi beliau mengatakan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dan menghasankannya dari hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini kata beliau rahimahullahu taala mempunyai dua jalan, dari Abu Hurairah dari sisi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, wa rijaluhuma rijalus sahih, dan para perawinya adalah perawi yang sahih. Kemudian ada beberapa kesimpulan hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dari keempat hadis yang beliau atau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram. Dalam kesimpulan hadis-hadis tersebut, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam beliau menyebutkan yang pertama, hadhihi al-ahadith asy-syarifah kulluha fi bayani fadli dzikrillahi ta'ala. Hadis-hadis yang mulia ini, yang pertama sampai yang terakhir yang tadi kita baca, semuanya adalah menjelaskan tentang keutamaan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal haditha, hadis yang pertama, yakni hadis yang urutan di dalam Kitabul Bulughul Maram nomor 1344, yadullu ala anna Allah ta'ala, yadullu ala anna Allah ta'ala ma'a 'abdihi bil 'auni wat tasdidi wat tawfiq ma dama 'abduhu yadhkuruhu fi qalbihi. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya dengan pertolongannya, dengan petunjuk dan taufiknya, selama hambanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Selama hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu qurbahu minhu, mengetahui kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, wa muraqabatahu iyyah, selama hamba itu juga mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa muraqabah, senantiasa memantaunya, wa istima'ahu li dzikrihi, dan selama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengar seorang hamba yang berzikir kepadanya, wa qurbahu min munajati, dan dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dekat dari seorang hamba yang bermunajat kepadanya, wa ma damat syafatahu tantiqani bidzikrihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama hamba selama hamba itu senantiasa berzikir, yakni kedua bibirnya selalu mengucapkan zikir-zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang kedua, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, فإنه يدل على أن أنجى عمل ينجي العبد من عذاب الله هو ذكر الله تعالى. حديث yang kedua dari hadis dalam bab az-zikr yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan bahwasannya amalan yang paling atau amalan yang mempunyai andil akan menyelamatkan seorang hamba dan paling berperan dalam menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah zikrullah. Zikir adalah merupakan amalan yang paling berperan dalam menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu wiqayatun tam. Zikir adalah merupakan tameng atau penjagaan yang sempurna, wa hisnun hasin, dan benteng yang sangat kuat, minal azabi, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Famulazamatu zikrillahi ta'ala amanun min azabillah wa hirzun min ghadabihi wa niqamatihi wa niqmatihi. Maka al-mulazamah lidzikrillah, seorang hamba yang senantiasa bermulazamah, dia selalu beristiqamah menjaga dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap seperti itu adalah merupakan sebab yang akan mendatangkan keamanan, sebab yang akan mengamankan dia dan membentengi dia dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi al-dhahabi wal-warq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum فَتَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maukah aku beritahukan kalian dengan amalan-amalan yang paling baik untuk kalian? amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling tinggi derajatnya. Maukah aku beritahukan kalian amalan yang paling baik untuk kalian dibandingkan dengan menginfakkan emas atau uang dalam bentuk lembaran-lembaran lain? Dan amalan yang paling baik untuk kalian dibanding dengan engkau atau kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian tebas leher-leher mereka, atau mereka yang menebas leher-leher kalian? Qalu bala, maka para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan zikrullah, amalan-amalan yang paling baik itu adalah amalan-amalan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal berkenaan dengan ini, beliau mengatakan, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan atau tidak ada sesuatu yang paling berperan menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan yang sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, disebutkan pula riwayat ini di dalam Sahih At-Targhib oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian isi atau kandungan dari hadis yang kedua, atau urutan yang kedua dari hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab dzikir. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, beliau melanjutkan, ammal hadis, adapun hadis dalam urutan yang ke-1346 di dalam kitab Bulughul Maram, atau urutan ketiga dari kitabul Jami bab dzikir ini, beliau mengatakan fayadullu ala fadli majalis dzikir. Maka hadis yang ketiga ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis dzikir, wa annaha al-majalis allati tahuffuha al-malaikatu wa tahduruha ridan bih wa mahabbatan li ahli. Dan sesungguhnya majlis-majlis zikir itu adalah majlis yang akan selalu dihadiri dan dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka meridhai majlis-majlis tersebut dan sangat menyukai orang-orang yang hadir di sekitar majlis-majlis tersebut, atau di dalam, bahkan di dalam majlis-majlis tersebut. Wal yukhbiru rabbahum anha wa huwa a'lamu biha minhum. Dan semua itu, atau semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hendak melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang majlis-majlis tersebut. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu daripada mereka. Wa yadhkuruhumullahu ta'ala fiman indahu fil mala'il a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka yang hadir pada majlis itu pada makhluk-makhluk yang berada di sisinya di al-mala'ul a'la. Fayubahi bihim al-mala'ika. Maka malaikat pun merasa bangga kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mereka yang hadir di majlis-majlis zikir. Wa yushiduhum ala annahu ghafara li'ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan kepada para malaikatnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah yang hadir atau yang menghadiri majlis-majlis zikir tersebut. Wa'atahum su'alahum min mardatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permintaan-permintaan mereka untuk diberikan keridhaan Allah. Wa'anjahum mimma hadharu minhu min azabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari sesuatu yang mereka jauhi, yaitu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'atahum ma'ammaluhu min jannatihi. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, yaitu mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang ketiga ini menunjukkan makna-makna yang disebutkan tadi. Berkenaan dengan ini, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Sahal bin Hanzaliyah. Sahal bin Hanzaliyah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah sekelompok orang, duduk di sebuah majlis. Yadhkuruna Allah azza wa jalla. Dia mengingat Allah, atau pada majlis itu dia berzikir. Fayaqumun. Kemudian mereka berdiri. Hatta yuqala lahum. Sehingga dikatakan kepada mereka yang duduk di majlis tersebut, qumu, berdirilah kalian, qad ghafarallahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengampuni kalian, wa buddilat sayyiatikum hasanatin, dan kejelekan-kejelekan kalian sungguh telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hadis urutan yang ke-1347 dalam kitab Bulughul Maram, atau urutan yang keempat dalam bab zikri ini. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, fa'innahu yadullu ala nadamatin au ala nadamati wa khasaratil qawmi alladhi yaquduna maqadan thumma yaqumuna minhu wa lam yajri ala qulubihim wa la ala alsinati dzikrullah ta'ala wa la dzikru rasulih wa shalah alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hadis itu menunjukkan kerugian atau penyesalan sekelompok orang yang mereka itu duduk di sebuah majlis kemudian pergi, tapi tidak ada dalam hati mereka, tidak pula ada pada lisan-lisan mereka amalan-amalan yang berupa zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa inna hadihil majalis al-khaliyata min zikrillahi wa salati wa salami ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam satakunu alaihim hasratan yaumal qiyamah. Maka sungguh majlis-majlis yang tidak ada disebutkan nama Allah, tidak ada zikir, tidak ada salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis-majlis seperti itu benar-benar akan menjadi sebuah majlis atau sebuah kerugian dan penyesalan orang-orang tersebut kelak di hari kiamat. Li'annahum khasaruhu walam yastafidu minhu. Karena sesungguhnya mereka menyia-nyiakan majlis tersebut dan tidak memberikan faidah atau tidak mengambil faidah dari majlis-majlis tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadza in kana majlisan mubahan lam tajri fihi ghibatun wala sabbun wala shatmun wa lam yuta fihi bi'alfadhin muharramah. Ketahuilah bahwasannya majlis itu, majlis yang disebutkan tadi, jika majlis itu adalah majlis yang mubah. Majlis mubah adalah majlis di mana orang-orang itu duduk ngobrol-ngobrol biasa, santai, tidak ada ghibah di sana, tidak ada juga obrolan-obrolan yang unsurnya adalah unsur-unsur mencela seseorang. Tidak juga di situ ada lafad-lafad yang diharapkan. Artinya adalah majlis-majlis yang berisi obrolan-obrolan biasa saja. Apabila majlis seperti itu kemudian tidak ada di situ disebut nama-nama Allah, tidak ada unsur zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak juga kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka majlis seperti itu akan menjadi kerugian untuk orang-orang yang duduk di majlis tersebut pada hari kiamat. Wa amma in kana majlis syarrin wa lahwin. Adapun jika majlis yang kita hadiri atau yang kita duduk di sana adalah majlis lahu, majlis yang di situ disebut lafad-lafad yang diharamkan, majlis yang di situ dilakukan ghibah, majlis yang di situ kita menyebutkan celaan-celaan kepada seseorang, fahiya tammatul kubra ala ahli, maka sungguh ini adalah merupakan musibah azab yang besar kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalam majlis tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam beliau melanjutkan, ma'iyatullah ta'ala ma'a khalqihi naw'ani. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-Nya ada dua macam, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, ana ma'a abdi, aku bersama hambaku. Maka kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ini ada dua jenis, ammatun wa khassatun. Ada yang sifatnya umum, ada pula yang sifatnya khusus. Fa'ammal ma'iyyatul 'ammah, adapun kebersamaan Allah bersama hamba-Nya secara umum, fahiya allati bima'na al-ihatatu wal-ittila'u wal-muraqabatu wal-'ilm. Yani maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memantau, mengetahui keberadaan hamba-Nya dimanapun hamba itu berada, seperti apapun keadaannya hamba. Wa hadhihi hiya al-ma'iyyatu allati ma'a jami'i khalqihi. Dan kebersamaan ini adalah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hamba-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi makhluk-makhluk-Nya. Wa ammal ma'iyyatul khassah, adapun Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk-Nya secara khusus, fahiya allati bima'na an-nasr wal hifz wal i'anah. Maka kebersamaan ini artinya adalah bermakna pertolongan Allah, penjagaan Allah kepada makhluk-Nya, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, yakni hamba-Nya dari kalangan orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, wa hadhihi ma'iyyatun khassatun bi'ibadihi al-mu'minin. Yakni yang khusus ini adalah khusus kepada hamba-hamba-Nya dari kalangan orang-orang yang mukmin. Qala rahimahullah, wa madhhab ahli sunnati wal jamaah, dan madhhabnya ahli sunnah wal jamaah, anna ma'iyyat Allah ta'ala la taqtadi an yakuna Allah ta'ala halan fi amkinatin aw fi amkinati man huwa ma'ahu. Dan menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasannya kebersamaan Allah bersama hamba-Nya itu tidak harus Allah itu menempati tempat di mana hamba itu berada. Wala annahu mukhtalitun bihim, juga tidak mengharuskan Allah ada bersama mereka secara zatnya. Fahadha ma'nan batilun, karena pendapat kalau Allah subhanahu wa ta'ala harus secara zat bersama makhluk-makhluk Allah, ini adalah pendapat atau makna yang batil, yadhhabu ilaihi al-hululiyyah, yang difahami pendapatnya dari kalangan madhab al-hululiyyah, yakni yang mereka memahami bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis pada makhluk-makhluknya. Allah ada pada makhluknya, atau Allah ada pada setiap makhluknya. Ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, yarawna, mereka berpendapat annahu ta'ala alin ala arsihi. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasnya. Ba'inun min khalqihi, jauh dari makhluknya. Lahul uluwul kamil, Allah memiliki ketinggian yang sempurna. Uluwul dhat wa uluwul sifah wa uluwul qadar, Allah itu zatnya maha tinggi, sifatnya maha tinggi. Wala takadu tuhsaru adillatu hadhihi al-mas'alah, dan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan ini dalil-dalilnya, tapi bukan tempatnya kita menyebutkan dalam kesempatan ini, sebab ini hanya mengisyaratkan bahwasan di kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskan zat Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk atau ciptaannya. Kemudian selanjutnya, an afdhal adz-dzikr, bahwa seutama-seutamanya zikir huwa adalah ma nataqa bihi al-lisan wastahdharahu al-qalb, adalah yang diucapkan oleh lisan dan dihadiri oleh hatinya. Artinya tidak hanya sekedar lisan itu mengucapkan zikir-zikir, tapi hati pun mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan. Wa illa fayakunu dzikrun fil qalbi faqat, jika tidak seperti itu maka zikir di dalam hati saja. Au fil lisani faqat, atau di dalam atau di lisannya saja. Walakin hadha huwa afdaluha, akan tetapi zikir yang disertai dengan hati ini adalah yang paling utama. Selanjutnya Syekh Al-Bassam beliau mengatakan, inna dzikrallahi ta'ala min aqwal asbabi fin najati min adzabillah, sesungguhnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab-sebab yang paling kuat dalam menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi beberapa hal yang akan disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, namun mohon maaf, kita cukupkan sampai poin yang ke-8 ini, yakni pada ucapan beliau bahwasannya zikir adalah merupakan sebab yang paling kuat yang berperan dalam menyelamatkan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kesempatan yang lain kepada kita kesehatan dan keistiqomahan, serta kenikmatan berupa umur yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram di bab zikir ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dari syarahnya, dan menjadikan semua ini sebagai landasan kepada kita, landasan amal dalam melakukan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil manfaat dari apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita semua ini. Kita cukupkan kajian kita sore hari ini sampai di sini. Allahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika